أربعة ثلاثة اثنان واحد. Hidup Indah bersama Buya Yahya. Nah, malam hari ini spesial sekali untuk kita untuk pemirsa di rumah, karena memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita soroti, yaitu manakala kita berdakwah untuk umat, maka rumah tangga kita sendiri pun harus dijangkau oleh dakwah yang indah. Assalamualaikum, Buya Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedikit mungkin akan melanjutkan tema yang kemarin, mungkin tapi kita lebih spesifik ke arah rumah tangga ini, Buya. Iya. Dan seperti banyak orang ketahui bersama bahwa banyak orang yang menyangka ini bahwa pernikahan itu indah. Padahal indah sekali, begitu Bu ya mungkin. Harus begitu. Karena memang di dalamnya banyak sekali perjuangan-perjuangan yang perlu kita arungi bersama, baik oleh sang suami, sang istri, dan juga anak sebagai ikatan dari sebuah keluarga. Namun di sisi lain tentunya kita juga perlu adanya sebuah dakwah yang indah, ya. Sebuah dakwah yang tentunya balance, di mana kita dakwah dengan umat di luar. Baik, ya. Nah, baik. Untuk lebih lengkapnya, pemirsa di rumah, nanti kita juga akan buka layanan telepon di 0231-339-1991. Namun setelah kita berdialog dulu dengan Buya. Bagaimana Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rumah tangga memang harus indah. Dan siapapun dari kita harus berusaha menjadikan rumah tangga indah. Dan yakinkan bahwasanya rumah tangga kita harus indah. Siapapun dari kita yang menikah, tidak ada yang berangan-angan di dalam pernikahannya adalah untuk berantem main tinju di rumah tangganya. Semuanya adalah berkeinginan bahwa agar rumah tangganya indah. Hayalan-hayalannya semua adalah keindahan. Dan sungguh sangat disayangkan jika ternyata dikejutkan dengan problem-problem yang tidak terselesaikan di dalam rumah tangga. Untuk mencapai keindahan di dalam rumah tangga, maka kita harus mengikuti atau ikuti panduan dari sang pemandu ulung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebetulnya kehidupan indah di dalam rumah tangga itu tidak lain adalah seperti permata yang hilang, yang semuanya mencarinya, hanya kadang kita tidak tahu di mana tempatnya atau bagaimana cara mencarinya. Maka kadang terasa susah. Padahal kalau sudah ada yang ngasih tahu, ternyata di balik lemari atau di kamar ini, dan cara membukanya adalah seperti ini, ternyata sangat mudah. Kadang orang mencari keindahan di mana, keliling dunia, ternyata keindahan bisa dicari di dalam tempatnya sendiri. Maka dari itu, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, sebetulnya keindahan itu adalah tidak jauh, tidak di mana-mana, tapi di hati kita. Bagaimana di saat kita menjalin hubungan dengan orang yang sangat kita cintai, istri kita, juga kepada anak-anak kita, juga kepada orang tua kita, dan juga kepada saudara-saudara kita. Jadi yang kita maksud dengan indah di dalam rumah tangga nanti akan kita perlebar, bukan saja suami istri, akan tapi di situ ada anak, di situ ada orang tua, di situ ada saudara, yang semuanya harus indah. Intinya harus kita yakinkan bahwasanya hidup ini adalah indah. Kemudian untuk mencapai keindahan, orang harus tahu ada ilmunya. Wah, seperti apa tuh? Ilmunya, dan semuanya itu ada yang mengajar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mencari ke sana kemari, mohon maaf, ada orang mencari kunci, bingung ke sana kemari, telepon sampai bongkar yang namanya kasur, semua baju diturunin, ternyata tinggal telepon kepada istrinya, Umi, di mana kuncinya? Di atas pintu, subhanallah. Begitu gampangnya mencarinya. Akan tapi karena kita merasa sok pinter dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga tidak menemukan keindahan. Karena Rasulullah adalah diutus rahmatan lil alamin, beliau adalah membawa misi untuk menciptakan keindahan, bukan saja keindahan di alam, akan tapi juga keindahan di dalam rumah tangga. Maka nanti kita akan kembali satu persatu ya, kita rinci apa yang diajarkan Rasulullah untuk meniti keindahan di dalam rumah tangga. Dan di sini ada beberapa, mungkin kita bagi sebetulnya untuk rumah tangga yang lebih khusus, yaitu suami istri, kita bagi tiga ya, bagaimana cara memilih, bagaimana cara memilih, kemudian proses pernikahan itu sendiri, dan setelah pernikahan itu sendiri ada. Kemudian nanti kita akan melangkah kepada yang lebih jauh, yaitu dengan orang tua dan anak. Akan tapi ada yang tertinggal di kemarin itu, di pertemuan yang lalu ada yang tertinggal bahwa dakwah kan harus indah. Kalau Nabi Muhammad berdakwah, wa anzir ashiratakal akrobin, jadi dakwah pertama kali itu adalah kepada keluarga ya. Kita hubungkan pertama dakwah ya, jadikanlah ladang pahala. Ingat, Kalau siapapun yang ingin berdakwah harus bisa menjadikan dakwah itu ladang pahala, bukan ladang cari uang. Siapapun yang berdakwah menjadikan ladang untuk cari duit, cari uang, maka orang tidak akan istiqomah. Kelihatan macet uangnya, maka ia pun meninggalkan dakwah itu. Akan tapi, jadikanlah dakwah adalah ladang pahala. Ini yang menjadikan seorang juru dakwah. Kemarin sudah kita kukuhkan, siapapun dari kita, Alif sendiri adalah juru dakwah. Semua dari kita adalah juru dakwah. Karena ini tugas semuanya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik orang. Ya umat yang dihadirkan di tengah-tengah manusia. Tanpa terkecuali yang pandai, yang goblok, yang rakyat, yang pejabat. Semuanya adalah punya tugas untuk berdakwah. Termasuk di dalam hal dakwah kepada rumah tangga kita, keluarga kita. Yang pertama, jadikanlah dakwah kali adalah sebagai lahan pahala, bukan lahan cari uang. Bukan lahan mencari kemanfaatan di dunia. Akan tetapi lahan untuk mencari kemanfaatan di akhirat. Kalau lahan mencari kemanfaat di dunia, masya Allah, orang menikahi karena kecantikannya, hilang kecantikannya akan dibuang. Menikah karena kekayaannya, hilang kekayaannya akan dibuang. Bukan itu pernikahan di dalam Islam. Ladang pahala. Di saat kita menemukan kekurangan di pasangan kita, ini adalah ladang pahala. Aku luruskan, aku benarkan, aku dakwai, aku kasih pengarahan. Maka itu adalah ladang pahala. Bahkan seorang guru pun, di saat melihat santrinya atau muridnya bandel, dia tidak akan putus asa. Ia menganggap bahwasanya di sini adalah ladang pahala. Saya harus makin kiat. Ladang pahala ya. Yang kedua adalah, lihatlah orang yang kita dakwah itu adalah dengan mata kasih dan cinta. Ini adalah yang tidak kita bahas kemarin. Jangan sampai kita melihat dengan mata merendahkan. Mata kasih dan cinta itu yang menjadikan sentuhan-sentuhan yang kita hadirkan dengan lidah kita, dengan pandangan kita. Dengan uang kita pun adalah sentuhan. Sebab uang diberikan kadang-kadang ada makna penghinaan. Ini uang, buat uang belanja. Tidak indah. Akan kami memberikan sama 100 ribu, tapi di saat memberikan ini ada sentuhannya. Di saat kita melihat dengan mata kasih dan cinta, maka pemberian kita pun adalah indah. Bukan karena kita merendahkan. Dakwah pun begitu. Tidak boleh kita melihat orang lain, melihat orang yang mohon maaf tersesat di jalan yang tidak benar, lalu kita melihat mereka dengan mata menghinakan. Bukan itu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, barangkali kita pun harus koreksi. Di saat kita melihat, mohon maaf, ada saudara kita yang terjerumus dalam kehinaan mabuk-mabukan di perempatan jalan. Atau kita melihat, mohon maaf, saudari-saudari putri kita yang di tengah malam, jam 1 malam masih berkeliaran di pinggir jalan di sekitar terminal atau stasiun. Ia melambaikan tangan setiap melihat mobil yang lewat. Ia adalah wanita-wanita yang menjual diri. Lihat apa yang kita hadirkan di hati kita di saat kita melihat mereka-mereka. Ketahuilah mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terjerumus, siapa di antara kita yang di saat melihat mereka, lalu hati kita terenyuh memohon kepada Allah sambil menitikkan air mata. Ya Allah, itu adalah wanita-wanita umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka petunjuk dan bimbinganmu, ya Allah. Ini adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, mabuk, ya Allah, berikan bimbingan dan petunjukmu. Siapa di antara kita yang seperti ini? Atau dengan kesombongan kita lalu melihat mereka, dasar perempuan kasihan, hina, kenapa ngapain di pinggir jalan, dasar tidak terhormat. Lihat, orang yang pertama yang melihat dengan mata kasih dan kerinduan dan cinta, itulah orang yang akan berhasil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau buru-buru melihat dasar orang kotor, dasar pemabuk, dasar pezina, dasar pelacur, lihat. Kalau kita sudah melihat dengan mata merendahkan, dakwah kita tidak sesungguhnya. Sebetulnya, akhirnya, dakwahnya orang yang melihat orang lain dengan mata rendah, dakwahnya berubah bukan dakwah karena Allah, tapi dakwah untuk pada dirinya. Supaya dilihat, saya lo orang baik. Saya pakai kopiah, saya pakai imamah, saya pakai jubah, saya ustazah, saya ustaz, saya kiai. Dakwahnya kepada dirinya, bukan kepada Allah. Maka lihat, prinsip yang kedua yang harus dihadirkan oleh juru dakwah adalah lihatlah orang lain dengan mata kasih dan cinta. Adapun yang ketiga kemarin sudah kita singgung, yaitu apa? Selantiasa harus koreksi diri. Termasuk di dalam rumah tangga pun begitu. Jadi kalau kita melihat keluarga kita, itu pertama apa? Ladang pahala. Ladang pahala. Jadi di sini ada kita semakin giat. Tidak akan membiarkan anaknya terlantar. Tidak akan membiarkan anak tanpa pendidikan. Istrinya tidak akan dibiarkan begitu saja melakukan kesalahan. Dia tidak akan rela. Sang istri pun begitu. Lihatlah suami adalah ladang pahala. Maka jangan istri hanya menerima duitnya saja, sementara suaminya mengerjakan pekerjaan yang haram. Tidak. Perhatikan. Kalau memang cinta kepada suami, cinta yang sesungguhnya, jadikanlah suami adalah ahli surga. Kalau suami punya pekerjaan yang haram, ditegur. Kurangi tuntutan yang berlebihan. Dan suami pun begitu, harus mengurangi tuntutan yang berlebihan kepada sang istri. Dan nanti insya Allah akan kita hadirkan bagaimana menciptakan keindahan di dalam rumah tangga. Tapi jangan lupa prinsip di dalam rumah tangga, harus istri, anak kita jadikan lahan pahala. Kemudian di saat kita melihat mereka, melihat dengan mata kasih dan cinta. Mohon maaf, kadang-kadang ada pernikahan itu dimulai dengan menghinakan. Merendahkan sang istri. Istri merendahkan sang suami hanya karena pangkat, misalnya istri gaji lebih tinggi, sudah berubah. Hanya karena masalah pangkat sang suami lebih tinggi, maka merendahkan. Maka ini tidak akan indah. Karena di dalam hidup rumah tangga pun ada misi dakwah. Dan mohon maaf, jangan sampai kita gembar-gembar di luar. Mohon maaf, ini termasuk kami sendirian saat ini adalah kesana kemari. Dakwah barangkali. Maka dengan seperti ini adalah koreksi buat diri kami sendiri. Ternyata di dalam rumah lebih penting. Jangan sampai kita ceramah kesana kemari. Dakwah keliling dunia, keliling negeri. Akan tapi di rumahnya tidak mendapatkan dakwah. Tidak mendapatkan sentuhan. Orang-orang yang di rumah tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang action saja, acting di luar baik. Tapi di rumah tangganya adalah tidak benar. Maka kita harus membangun rumah tangga kita. Khususnya para ustadz, para kiai. Di rumah tangganya seperti apa? Dan kita pun semua adalah juru dakwah. Jangan kita sibuk kembar-kembar membuat kemakmuran di luar, kebaikan di luar. Akan tapi di rumahnya terjadi kemaksiatan. Maka ini adalah kunci yang harus kita hadirkan. Rumah tangga kita adalah harus rumah tangga yang paling dekat kepada Allah. Ini. Dengan cara yang ini, pertama, media dakwah, lahan pahala. Yang kedua, lihatlah dengan mata kasih dan cinta. Kemudian, jangan hanya pintar ngatur istri, kamu harus begini. Kasih contoh dong yang baik, koreksi dong. Kadang-kadang, nak, jangan nonton sinetron, itu gak bagus. Dianya nongkrong di depan sinetron misalnya. Bagaimana anak bisa benar, anak bisa baik? Barangkali ini adalah tiga prinsip dakwah untuk umum pun harus kita terapkan di dalam rumah tangga. Ini barangkali sebagai mukaddimah yang harus kita fahami. Tidak percuma kita ngomong dakwah kesana kemari, tapi kita tidak memegang prinsip tiga hal ini di dalam menembus dunia dakwah. Ingat sekali lagi, Anda semua adalah juru dakwah tanpa terkecuali. Jangan dikatakan dakwah tugasnya ustadz dan kiai saja, tidak. Tapi siapapun Anda punya juru dakwah, suami kepada istri, istri kepada suami, bapak kepada anak, anak kepada bapak, dan bahkan murid kepada guru pun punya tugas menyampaikan kebenaran. Ini adalah keadilan. Jangan sampai hanya kami yang ngomong saja, tapi tidak pernah ada kritik dari para pemirsa. Ini musibah. Akan tapi nanti akan dibuka interaktif. Nanti juga tidak harus Anda bertanya, akan tapi barangkali ada yang ingin menambahkan sesuatu yang sangat berharga, akan tapi kami lupakan. Sehingga majelis ini akan semakin mulia, sehingga pertemuan ini adalah semakin indah sesuai yang kita inginkan. Hidup indah ya, hidup indah, dan itulah yang kita cari. Semua, tidak ada yang tidak ingin hidup indah. Semua ingin mencari keindahan. Bahkan orang yang keliling dunia cari duit di sana kemari, ternyata yang cari keindahan. Hanya benarkah caranya mencari keindahan? Maka kita insya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mencari meniti hidup indah. Baik, yang pertama mungkin Buya, tadi sempat Buya memberikan laporan tentang memilih. Baik. Jadi bagaimana Buya? Barangkali ini yang pertama ya. Suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab ya ditanya oleh satu orang, wahai khalifah, kewajiban apa yang harus diberikan, yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya sebelum anak itu terlahir? Dia jawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tiga hal. Yang pertama, kewajiban bapak terhadap anaknya sebelum anak itu lahir adalah memilih ibunya yang baik. Makanya para pemirsa, perjaka-perjaka yang baik-baik ini jangan hanya menikah asal perempuan ya. Dan juga adik-adik putri kami yang kami cintai, jangan menikah hanya asal laki-laki. Akan tapi menikahlah lelaki yang layak menjadi bapak anak-anak kita yang baik. Menikahlah dengan wanita yang akan menjadi ibu anak-anak kita, ibu yang baik. Ini adalah kewajiban kita, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kemudian yang kedua adalah memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajari ilmu Al-Quran ya, nantinya mempersiapkan untuk diajari ilmu agama. Maka di saat kita memilih pasangan, jangan hanya sekedar cantiknya, hanya sekedar kekayaannya, akan tapi bisakah kira-kira nanti bisa mengarahkan anak-anakku di saat aku pergi? Atau barangkali kita baru menikah, punya anak tiga lalu mati, siapa kira-kira yang akan merawat? Mungkinkah istri kita bisa menjalankan tugas kita untuk mendidik? Atau mungkin di saat sang istri meninggal, kira-kira suami saya bagaimana nanti? Lah, ini harus pikir jauh-jauh. Makanya jangan buru-buru. Sampai Nabi Muhammad menganjurkan, tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau kita hendak menikah dengan seorang perempuan, itu adalah dengan tiga hal. Dengan empat hal. Pilih empat dengan empat kriteria ini. Kriteria yang pertama, jamaliha, hasabiyah, nasabiyah, jamaliha, limaliha. Cantik, harta. Kemudian dari segi keturunannya juga harus diperhitungkan. Tapi fadfad, diniha, karena agamanya. Fadfad bidatin dini taribat yadak. Dahulukanlah dengan orang yang punya agama. Orang melihat kecantikan, wajar. Karena itu adalah yang akan menggugah pertama. Barangkali ada orang tergoda kekayaannya, wajar. Karena kita hidup di dunia butuh bekal. Kadang-kadang nasab juga diperhitungkan. Karena itu ada sebagian kelompok sebagian diperhitungkan itu. Akan tapi, jangan. Oleh Nabi Muhammad, agama disebut yang ketiga. Tetapi justru yang ketiga dikedepankan oleh Rasulullah. Fadbar kita dintini taribat yadak agama dahulu. Agar kau tidak merugi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu biasanya orang terpedaya dengan kecantikannya. Terpedaya dengan harta dan pangkatnya. Maka oleh Nabi Muhammad sengaja didahulukan antar kecantikan, harta, dan pangkatnya semuanya. Baru ditekankan agama. Ketahuilah, wahai para bapak yang punya anak-anak, adik anak-anak yang cantik itu. Jika Anda menikahkan anak Anda, putri Anda, dengan orang yang soleh, orang yang kenal Allah. Kalau anak Anda tidak dicintai, maka orang itu tidak akan aniaya kepada anak Anda. Dan jika dia sangat mencintai, maka dia akan menghormati. Lihat, untung kalau kita menikahkan putri kita dengan orang soleh, tidak akan sengsara. Kalau orang soleh itu tidak mencintai anak kita, maka dia tidak akan aniaya. Kalau mencintai, akan menghormati. Akan tetapi, Masya Allah, kalau kita menikahkan anak kita hanya dengan orang kaya misalnya, tapi dia tidak soleh, anak kita masuk rumah tangganya sudah dihinakan. Apalah pangkat akan dihinakan anak kita. Maka termasuk aib dan celah pertama dalam pernikahan adalah jika melirik calon pasangan karena kekayaan harta. Kekayaan, harta, dan pangkat. Lalu kecantikan wajah zahir. Maka itu adalah musibah. Maka ini kriteria yang harus kita hadirkan. Agama. Akan tapi, bagaimana agar kita bisa serius di dalam memilih agama ini nanti? Maka, ini pun harus ada tata caranya. Jaga hati. Agar tidak mudah terpedaya dengan gebyar, kecantikan, rayuan, dan sebagainya. Sebab apa? Kalau sudah hati ini sudah kena panah asmara, mohon maaf, hitam dibilang putih, kurang ajar dibilang baik, enggak pernah sholat dibilang rajin sholat. Karena sudah cinta melekat, begitulah gula jawajir, rasanya kayak coklat kayaknya. Sudah dibilang jangan-jangan, katanya aku tidak mau menikah kecuali dengan dia. Dunia yang luas semacam ini, ribuan laki-laki ada, kata sang wanita ini apa? Tidak ada kecuali dia. Ini kan menjadikan rugi, bersihkan hati. Maka kita ingin membantu adik-adik kami yang kami cintai. Bersihkan hati daripada bermain api. Karena kalau sudah orang bermain api, cinta terlebih dahulu itu biasanya, umumnya, rata-rata, akan dusta ke gurunya, dusta ke orang tua. Tidak akan bakal menemukan kebahagiaan orang yang menikah dengan menyakiti orang tuanya. Ini rumus. Kalau ada orang menikah, biar orang tua saya gak setuju, yang penting aku suka. Wah, ini musibah. Kebahagiaan tidak akan lama. Karena menempuh kebahagiaan dengan durhaka kepada orang tua, orang ini tidak akan mendapatkannya. Jadi intinya adalah kriteria agama dahulu. Kemudian proses di dalam kita mencarinya, itu harus. Kalau kita ingin mencarinya, proses. Pertama, kriteria yang harus kita dahulukan adalah agama, bukan orangnya. Saya menikah dengan kriteria. Saya orangnya harus soleh. Boleh Anda kriteria harus kaya, harus cantik, harus ganteng. Boleh. Tapi yang pertama harus punya agama. Bukan karena saya menikah dengan dia, bukan. Kalau dia berubah bagaimana nanti? Kalau kita menikah dengan kriteria akan mudah. Seandainya tidak, saya mudah melupakannya. Karena saya menikah dengan kriteria. Nabi Muhammad tidak menyebut dengan si A, si B, tapi dengan kriteria. Yang agamanya itu yang kita dahulukan. Selagi kita menikah dengan kriteria, sifat-sifat, maka ketahuilah dunia ini Masya Allah luas benar kita rasakan. Asalkan ada orang soleh, maka lah ini cocok buat putri saya. Ada seorang wanita soleha, mohon maaf, yang kita maksud soleh dan soleha tidak harus ustad-ustadah. Mohon maaf, banyak ustad-ustadah tidak soleh, soleha banyak. Ustadz yang kurang ajar, ustadz yang gak benar juga banyak. Karena waktu Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan melihat ustadz-ustadz masuk neraka, mohon maaf. Jadi makna kesolehan ini adalah kedekatan kepada Allah yang sesungguhnya. Gak punya ilmu. Tidak punya ilmu agama, tetapi Masya Allah, apa yang didengar dari kiai diamalkan. Dengan keluarganya baik. Nah ini, jadi kesolehan adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Masalah ilmu adalah nanti. Tidak harus alim. Kalau orang menikah harus dengan alim, mana? Banyak orang alim, tidak banyak. Jadi kesolehan adalah orang yang baik. Dan juga kemudian cara-cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah sangat indah. Kalau kita ingin menikah, agar kita tidak bohong, kita tahu watak sifatnya orang, tidak bisa bertanya, bagaimana watakmu wahai anak gadis? Tidak mungkin. Mas, gimana watakmu? Tidak. Tapi dengan pergaulan. Dan pergaulan yang benar-benar serius adalah pergaulan yang tanpa sengaja. Kalau misalnya, saya ingin meminang seorang perempuan, lalu saya bertanya, saya akan meminang kamu, tapi aku ingin tahu akhlakmu. Dia akan bereaksen dengan akhlak yang baik. Akan tapi coba, Nabi Muhammad memerintahkan, kalau kamu seorang laki-laki, ingin menikah dengan seorang perempuan, kirimkan bibimu atau kakakmu atau adik perempuanmu untuk duduk dengan dia. Seminggu saja. Bukan kita sendiri harus pacaran, tidak. Kita kirim orang duduk seminggu sudah ketahuan aslinya. Mulai mulutnya tajam, gak pernah sholat, kurang ajar sama orang tua, akan ketahuan semuanya. Tapi kalau kita duduk, orang pacaran semuanya basa-basi dengan bohong. Yang biasa, kebiasaan jelek akan dihilangkan. Kalau sudah duduk bareng, manis. Kayaknya orang paling bagus sedunia. Padahal hanya eksin dalam satu jam saja. Akan tapi ajaran Rasulullah bagaimana? Kirim orang. Informasi. Tapi kalau sudah kita sendiri hadap-hadapan, semuanya akan dengan kepalsuannya. Dan ketahuilah, kepalsuan akan mengundang kepalsuan, susah kebahagiaan akan diperoleh. Kebahagiaan mustahil atau susah diperoleh dengan kepalsuan. Barangkali adalah secara umum ya, nanti akan kita sambung dengan beberapa pertanyaan, bagaimana memilih pasangan yang baik. Dan ini mungkin sebenarnya ceritanya panjang, akan tapi kita barangkali ada ingin ini hal sesuatu yang perlu kita dengar nanti dari para pemirsa, supaya kita lebih sempurna di dalam menyampaikannya. Baik, Bu ya. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita telaah. Dan satu hal yang mungkin membuat Alif sendiri bingung. Salah satunya adalah kita sendiri dalam memilih seorang calon. Tentunya kita ketika mendapatkan sang calon tersebut ya, ada yang mungkin tidak seideal yang apa kita inginkan gitu. Nah, ini bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya? Baik, mohon maaf. Ini nanti barangkali harus kita sambung yang sudah terlanjur ya. Menikah, barangkali ada, saya sudah terlanjur menikah tapi tidak masuk kriteria, gimana? Nanti ada pembengkelannya tuh, ada nanti ajaran dari Rasulullah tuh dibengkelin ya. Jangan, wah kalau begitu kan mulai baru lagi lah saya bubarin. Oh tidak, tidak harus begitu. Tidak semua yang harus kita inginkan tercapai kan. Akan tapi mendekati itu harus. Cita-cita memang harus tinggi. Kalau kita ingin masuk surga, jangan, ya Allah masukkan saya surga asal surga. Oh jangan, minta, ya Allah masukkan saya surga Firdaus, ya kan? Jangan tanggung. Nah, jangan tanggung. Usaha Allah akan menilai. Mohon maaf, usaha. Pertama, agar tercapai usaha. Wanita meminang, tidak ada masalah, mulia. Ada sifat gengsi ya, masa saya sebagai keluarga perempuan kok meminta. Ada contoh yang paling hebat. Jadi kita itu jangan ragu-ragu. Misalnya, saya seorang laki-laki, kok menemukan wanita solehah baik, sebelum didahului orang, saya akan mencari dia. Dengan cara yang baik, bukan saya salam kepadanya, bukan. Malah saya ditolak, kalau orang mulia akan menolak saya. Orang mulia akan menolak saya jika saya tidak beradab. Akan tapi karena dia orang kelasnya mulia, maka saya pun meniti tangga kepada orang tersebut dengan kemuliaan. Barangkali saya minta tolong, punten, yai, atau syekh, ustadz, atau orang-orang yang terhormat, gimana kalau saya menikah dengan wanita itu? Gimana caranya? Orang terhormat akan membuat cari jalan. Tapi kalau saya langsung kirim surat, SMS, dihinakan saya ini. Kelas apa? Memangnya saya perempuan murahan? Yang di SMS saja sudah pusing, kan bisa begitu marah. Nah, karena ada perempuan murahan begitu kan ya, di SMS saja sudah pusing lah. Dia orang terhormat tidak mau, saya tidak mau. Tapi kita melalui jalur orang terhormat, orang mulia, di saat itu dia akan menyambungkan bagaimana seandainya, seandainya, seandainya, seandainya begitu. Termasuk lihat, jika Anda wahai para orang tua, Anda punya anak gadis, pertama harus diajak komunikasi. Sebelum hati ini kena panah asmara, kecantol dengan orang yang Anda tidak inginkan, lebih baik di saat anak sudah mulai dewasa kita ajak komunikasi, ada keterbukaan. Dan di saat anak sudah, mohon maaf, mulai sisiran sering di depan cermin, kok sering mencet-mencet, mohon maaf, jerawat, kok sering make up, pokoknya selalu itu, orang tua harus tanggap, berarti anak kita sudah mulai senang dengan lawan jenis. Diajak komunikasi, bukan kita nikahkan, tidak, diajak komunikasi sampai ada keterangan. Barangkali dia memang senang dengan seseorang. Di saat dia senang kepada seseorang, ini sudah waspada kita. Jangan sampai salah pilih. Untuk menjauhkannya dengan cara yang halus. Ajari setiap hari, nak. Suatu ketika kalau kamu menikah, saya ingin suamimu adalah orang yang begini, begini, begini. Sifatnya sebut yang soleh, yang rajin sholat, yang rajin. Sering kita sebut, tidak hendak makan. Bahkan kalau lagi doa, nak, jangan lupa ya, nanti kalau dapat suami, minta doa kepada Allah, kalau dapat suami yang begini, begini. Akan tertanam kriteria ini. Secara otomatis orang-orang yang ditemukan di pinggir jalan akan hilang. Karena apa? Nggak masuk kriteria. Tapi orang tua tidak komunikasi, tidak pernah mengajari yang baik. Giliran anaknya sudah senang sama orang, harus berpisah, saya tidak senang. Tambah nancep itu, seperti panah yang ditarik, balik lagi, nancep lagi itu. Maka inilah, harus ada orang tua komunikasi. Setelah itu lihat, di saat anak sudah terbiasa dengan kriteria, kita berikan kriteria, cara memilih yang baik, nanti kita pun mencarikan. Misalnya, mohon maaf, ada anak soleh, laki-laki soleh, cari dia, kejar kalau perlu. Bukan anak kita suruh ngejar, itu nak, ditongolin. Nah, ada tamu laki-laki, kamu yang ngantri minuman, ngobrol ya, ditinggal oleh bapaknya berjam-jam. Ini adalah laki yang dungu, tidak punya hirah, tidak punya riba, tidak punya wibawa, dayus, tidak punya cemburu kepada anaknya. Tidak, anak saya di rumah, di kamar, tersembunyi, dia adalah terhormat. Tidak bisa, saya obral begitu saja. Kan begitu. Kalau kita seorang bapak wali daripada seorang anak perempuan, ketemu seorang laki-laki yang baik, jangan malu. Ini ada kesombongan yang ada di masyarakat kita. Masa saya keluarga perempuan kok Minang? Wah, ini bahaya. Orang yang paling hebat, wanita paling mulia adalah Sayyidat Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah. Di Mekah, melihat orang yang akhlaknya baik, sangat jujur, terkenal di Mekah dengan kejujurannya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi Muhammad akhlaknya baik, jujur, mulia. Tapi, Siti Khadijah cerdas. Ini orang mulia. Sebelum didahului orang, aku akan melamarnya. Padahal diri beliau adalah janda, punya anak umur 14 tahun. Kalau hitung-hitungan, wah gak mungkin Nabi Muhammad ganteng, paling gantengnya orang di Mekah. Nasabnya paling mulia, terus-terus paling-paling-paling. Kalau saya janda, gak mungkin saya diterima. Mestinya kan begitu. Tapi dia berhubungan dengan keseriusan, kesungguhan, niat. Lalu menyuruh orang untuk menyampaikan kepada keluarga Nabi Muhammad.